Kok membawa an? Masjid bawa anjing ibu-ibu ini. Ya Allah, kelakuan orang. Itu sekarang anjing. Tapi cerita tentang anjing itu ada salah satu ulama tasawuf besar namanya Syekh Abu Yazid Al-Bustami mau pergi ke masjid rapi jubahan. Tahu-tahu apa di tengah jalan, ono anjing lewat. Wih, saya pun itu langsung cicit sana. Iya, sambil nyicit jalannya. Tiba-tiba, begitu anjingnya lewat, anjingnya noleh. Ya Syekh, anjingnya ngomong. Iya, aku tahu memang aku menjijikan. Dan aku nggak apa-apa kok kamu jijik padaku, karena aku juga nggak pernah minta sama Allah jadi anjing. Coba kalau aku boleh minta, nggak ingin jadi anjing. Tapi aku jadi anjing ini ketentuan Allah ya Syekh. Nggak apa-apa, aku memang najis dalam ilmu fikih, tapi caramu ngangkat jubah itu sangat menghina aku. Itu artinya dosamu itu pun, kamu, kesombonganmu itu, kamu cuci dengan lautan seluruh dunia, itu tidak akan pernah bersih. Saya Yazid Al-Bustami, ulang nangis kerumunan atau melek remet diri. Cara menghinakan anjing, nanti biasa mawon sesuk kalau ada anjing naik masjid, biasa aja, gak usah dipukul, suruh pergi. Kenapa? Kalau saya ada anjing naik masjid, alhamdulillah santriku bisa praktek keharu membersihkan najis kubur atau dari atas masjid. Kalau gak ada anjing naik masjid, saya gak bisa praktek ilmu toharu itu karena kiai haram bawa anjing naik masjid. Praktikum dimulai karena adanya anjing naik masjid. Ayam naik masjid, alhamdulillah bisa praktek membersihkan telai ayam dari atas masjid. Maksud, kalau nggak ada telai ayam naik masjid yang dibawa ayam, nggak mungkin bisa praktek toharo. Karena kiai haram bawa telai ke atas masjid, itu aja kok susah.